بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة kita lanjutkan pembahasan kita di الخلاصة في أصول الفقه. Ngomong-ngomong soal yalzam kemarin ya, di mana saya selalu ngucapin yalzim. Setelah kita belajar, saya mikir kenapa kok asik baca yalzim terus ya. Baru saya teringat, rupanya karena memang dalam bahasa kita itu melazimkan kan. Ya, dalam bahasa kita kan melazimkan, jadi yalzim, yalzim. Antus kok asik yalzim terus. Ya, sebelumnya, sebelum kita lanjutkan, saya coba ingin, ingin bertanya dulu tentang pembahasan kita. Di sana ada ya, di Al-Qur'an ada ungkapan aqimus salata. Baik, di Al-Qur'an ada ungkapan aqimus salata. Aqimus salata. Apa kira-kira kita bahas Indonesia kan ini, Bang Budi? Aqimus salata. Dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Iya, tegakkanlah salat. Hukum syar'i atau bukan? Hukum syar'i. Baik, hukum syar'i. Apa itu hukum syar'i, Bang Budi? Hukum syar'i khitabullahi al-muta'alliqu bil af'ali mutakallifin. Cuma baca yang benar, baca yang benar. Kok mutakallif? Mutakallif, mutakallaf, mutakallif. Mana taknya? Mana taknya? Oh, mukallafi. Iya. Mukallafin. Apa itu bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesianya? Hukum syar'i yaitu termasuk Al-Qur'an dan Sunnah dari Allah yang dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan yang dibebani itu hamba, seorang hamba. Sampai situ aja. Wal fidai, wal qadai, wal iqtidai, wa tahrimi, iqtidaan, wa ikhtariro, au takhyiro, au wudu'an, au wad'an. Baik. Nah jadi aqimus shalah ini kita nyatakan sebagai hukum syar'i. Alasannya apa kita bilang bahwa ini adalah hukum syar'i? Karena ini adalah khitabus syara'. Ya, karena aqimus shalah adalah khitabus syara' yang terkait dengan af'al mukallafin. Ya. Jadi aqimus shalah itu kita bilang hukum syar'i karena aqimus shalah ini adalah khitabus syara'. Ya, aqimus shalah ini adalah khitabus syara' yang terkait dengan perbuatan mukallaf. Ya, yang terkait dengan perbuatan mukallaf, entah itu berupa menuntut, entah itu berupa mempersilahkan, entah itu berupa memposisikan. Nah di sini aqimus shalah ini khitabus syara' yang terkait dengan perbuatan mukallaf yang mana dari yang tiga itu, yaitu menuntut, mempersilahkan, atau status. Baik, berarti iqtida'an. Ya, aqimus shalah terkait dengan iqtida'an. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa al-hukm syar'i oleh para usuliyun itu dibagi kepada dua bahagian. Ya, dibagi kepada dua bahagian, yaitu al-hukm syar'i taklifi dan al-hukm syar'i al-wad'i. Kan gitu ya. Jadi hukum syar'i taklifi dan hukum syar'i wad'i. Nah ini masuk hukum syar'i taklifi atau hukum masuk hukum syar'i wad'i? Taklifi. Iya, masuk hukum syar'i taklifi. Ya, masuk hukum syar'i taklifi. Aqimus shalah masuk hukum syar'i taklifi. Kenapa kita katakan aqimus shalah masuk hukum syar'i taklifi? Karena dia hukum syar'i khitabullah. Iya kan hukum syar'i wad'i juga khitabullah. Pak Yud, kenapa? Karena tidak ala jihadin ala jihadin iktidok. Taib awit takhir. Ya, jadi karena hukum syar'i taklifi adalah khitabullah al-muta'alliq bi talabil fi'l minal mukallaf, kan itu bi talabil fi'l minal mukallaf ala jihatil ala jihat iktida aw takhir, kan gitu ya. Nah, jadi aqimus shalah al-hukm syar'i. Kemudian di Al-Qur'an juga ada ungkapan idza kuntum, ya. Idza kuntum ila shalah, ya begini ya. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Nah, kemudian di Al-Qur'an juga ada ungkapan idza kuntum ila shalah, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum dan seterusnya, ya, ilal marafiq dan seterusnya, kan begitu ya. Nah, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum dan seterusnya itu, ini hukum syar'i atau bukan hukum syar'i? Kenapa Abang bilang ini hukum syar'i? Karena di situ ada perintah fi'il amr faghsilu wujuhakum. Berarti apa itu hukum syar'i? Jawabannya di situ. Ya. Kenapa dibilang, kenapa ini dibilang hukum syar'i? Maka jawabannya adalah definisi daripada hukum syar'i. Apa definisi hukum syar'i, Pak Ayub? Iktidaan atau takhiran atau wad'an. Jadi hukum syar'i adalah khitab syar' yang terkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf berupa iktida atau berupa takhir atau berupa wad'. Mau dia berupa iktida, mau dia berupa takhir, mau dia berupa wada, selama dia itu adalah khitab syar' yang terkait dengan perbuatan perbuatan-perbuatan mukallaf, maka itu kita katakan sebagai hukm syar'i. Jadi aqimus shalah hukm syar'i. Idza qumtum minas salati faghsilu wujuhakum wa aydikum dan seterusnya hukm syar'i. Aqimus shalah masuk kategori hukum syar'i taklifi. Nah, idza qumtum minas salati faghsilu wujuhakum wa aydikum minal ma'ruf dan seterusnya masuk hukum syar'i? Hah? Masuk hukum syar'i? Masuk. Iya, masuk hukum syar'i mana? Itu iktida'an. Wadi. Ada yang bilang iktida', ada yang bilang. Berarti kan hukum syar'i cuma dua ya. Kalau di buku ini beliau hanya membagi hukum syar'i kepada dua bagian, yaitu hukum syar'i taklifi dan hukum syar'i wad'i. Ya, kan gitu ya. Kalau di sana membaginya kepada tiga bagian, ya sesuai dengan definisi dari hukum syar'i, iktida'an, takhiran, sama wad'an. Berarti kan hukum syar'i iktida'i, hukum syar'i takhiri, hukum syar'i wad'i. Ya, tapi di sini penulis hanya membaginya kepada dua ya, di mana iktida' dan takhir dia kelompokkan dalam satu kelompok, dalam satu bagian, yaitu hukum syar'i taklifi. Kemudian satu bahagiannya lagi hukum syar'i wad'i. Nah, maka untuk idza kuntum ila shalati faghsilu wujuhakum wa aydikum dan seterusnya ini masuk hukum syar'i taklifi atau masuk hukum syar'i wad'i? Taklifi. Taklifi. Hah? Taklifi. Wad'i. Baik, wad'i. Baik, yang satu bilang taklifi dan yang satu bilang wad'i. Iya, ai disyakin. Oh, masya Allah. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jadi ini masuk hukum syar'i wad'i. Masuk hukum syar'i wad'i. Kenapa? Apa itu? Kenapa Pak Ayub bisa bilang ini hukum syar'i wad'i? Definisinya, definisinya, definisinya. Definisinya. Ah, khitabus syara' al-muta'alliku bija'li syai' sababan syartan mani'an sahihan fasidan yang bersifat status. Tadi kan, kan gitu ya. Idza qumtum ila shalah, bahasa Indonesianya ya, Mbak. Ya, saya pikir enggak usah dibahas Indonesiakan lagi ya. Orang belajar usul fikih masih membahas Indonesiakan. Udah belajar usul fikih masih dibahas Indonesiakan kan ini. Malu nanti sama rekaman. Nah, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum dan seterusnya. Maka ini termasuk hukum syar'i. Tapi dari dua pembahagian hukum syar'i tersebut masuk hukum syar'i yang mana? Taklifi kah atau wad'i? Maka kita katakan di sini masuk hukum syar'i wad'i. Kenapa? Kenapa kita nyatakan bahwa idza qumtum ila shalah dan seterusnya ini masuk hukum syar'i taklifi wad'i? Dikarenakan hukum syar'i wad'i itu definisinya adalah khitabus syara' al-muta'alliqu bi ja'li syai' sababan atau syartan atau mani'an atau sahihan atau fasadan. Memposisikan. Ya. Kemarin kita sudah jelaskan ya. Jadi hukum syar'i wad'i kalau kita paksakan membahas Indonesiakannya, hukum syar'i yang bersifat memposisikan. Ya, hukum syar'i yang bersifat memposisikan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan hukum syar'i yang bersifat memposisikan itu? Hukum syar'i yang bersifat memposisikan itu adalah menjadikan sesuatu apa? Sebab. Iya, menjadikan sesuatu sebagai sebab atau menjadikan sesuatu sebagai syarat atau menjadikan sesuatu sebagai penghalang atau menjadikan sesuatu tersebut sahih atau menjadikan sesuatu tersebut fasid. Nah, ini yang mana ini? Syarat. Benar. Ini masuk ke syarat. Kenapa ini kita bilang syarat? Karena dia menjadikan persil itu syarat. Definisi. Yeah, oh. Definisi. Nah, kenapa dia jadikan syarat? Kenapa kita katakan ini syarat? Iya. Ya, itu dia. Ya, ma yalzam min adamihi al-adam. Wa wala yalzam. Iya, wala yalzam min wujudihi wujuduhu wala. Iya. Wala yalzam min wujudihi wujuduhu wala adam. Ya, wala adam. Pentingnya menghafal memang ini. Ya, ini lah definisinya. Iya. Mafhum sampai di sini? Ya, ini sebagai contoh aja ya. Ini pun kebetulan ya, kebetulan dapat ya. Soalnya enggak hafal Al-Qur'an. Enggak banyak hafal Al-Qur'an kan gitu. Baik, demikian. Mafhum sampai sini. Jadi aqimus shalah. Kenapa kita katakan aqimus shalah ini hukum syar'i taklifi? Karena definisi daripada hukum syar'i taklifi, maka kita katakan aqimus shalah masuk kategori hukum syar'i taklifi. Berdasarkan definisi yang kita ketahui terhadap hukum syar'i taklifi. Nah, ini pentingnya kita memahami definisi hukum syar'i taklifi. Karena hukum syar'i taklifi, ya ini apa? Al-muta'alliq bi talabil fi'l min al-mukallaf ala jihati iqtida', ala jihati al-iqtida'i aw at-takhyiri. Karena ini mengarah kepada iqtida', maka kita katakanlah hukum syar'i taklifi. Nah, kemudian adapun di ayat ini kita nyatakan sebagai hukum syar'i wad'i, ya dikarenakan dia apa? Dikarenakan khitabus syara' ini ya, bercerita tentang menjadikan sesuatu. Sesuatunya apa di sini? Al-wudu. Sesuatunya di sini adalah al-wudu. Menjadikan sesuatu sebagai entah itu sebab, entah itu syarat, entah itu mani, entah itu sahih, entah itu fasid. Nah, di sini syarat. Kenapa kita bilang ini syarat? Ya, karena syarat itu adalah apa? Ma yalzam min adamihil adam wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam. Ya, karena wudu itu melazimkan ya, dari ketidakadaannya ya, wudu itu dari ketidakadaan wudu itu melazimkan tidak adanya kesahan salat. Dan dari adanya wudu begitu ya. Dan dari adanya wudu tidak melazimkan adanya kesahan salat dan juga tidak melazimkan tidak adanya kesahan salat begitu ya. Baik. Maka oleh karena itu kita bilang ini ja'alu syai syartan. Jadi khitabus syara' al-muta'alliq bi ja'li syai syartan untuk ayat ini. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ada yang bijak li syai' mani'an ya? Iya, ada yang bijak li syai' mani'an, ada yang bijak li syai' sahihan, ada yang bijak li syai' fasidan. Ya, maka amatilah, telaahlah kan gitu ya. Kajilah. Ya. Nah, jadi itu butuh proses yang panjang ya ikhwah di dalam beristidlal dan beristimbat. Sembarang. Oh iya. Ya. Bukan kaleng-kaleng. Ya, butuh proses yang panjang. Saya pulang dari sini semalam itu terpoyang terus itu. Cepat menghukum itu. Baik. Kita campur lalu kan, kalau nggak bisa dibilang. Kerja semua lampu lah. Selama ini kan kita dengan mudahnya berfatwa tanpa proses yang dilakukan oleh yang biasa dilakukan oleh para ahlul ilm. Jadi kita pakai apa? Kita berfatwa menggunakan proses orang bodoh kan ini. Bukan menggunakan proses orang pintar kan ini. Efeknya bagi si pemfatwa atau bagian difatwa. Ya otomatis sesat dan menyesatkan. Itulah efeknya yang kita dapatkan. Sesat dan menyesatkan. Ya. Maka benarlah kata Syekh apa kata Imam Baihaqi, yakfi bil ism anil makna. Ya kan gitu. Jadi kita merasa sudah puas dengan kata salafinya kita, tapi tak memahami hakikat daripada salafi. Ya seharusnya salafi di dalam beristinbat juga apa? Menggunakan metode ahlul ilm. Bagaimana ahlul ilm dalam memproses istidlal, ya kan gitu. Ya maka begitu pula lah seharusnya kita kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita lanjutkan. Ya, itu terkait mengingat pelajaran sabab dan syarat ya. Dan kemarin juga kita sudah jelaskan secara apa namanya ya, secara detail perbedaan daripada sabab dan syarat karena kesannya tipis sekali ya. Karena kesannya tipis sekali antara sabab dengan syarat. Ya namun walaupun tipis tetap berbeda, jauh ya bahkan. Nah, mana Qari? Ayo. Pak Ayu. Silakan Pak Ayu. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mani'u wa ma yaljamu min wujudil adam wa la yaljamu min adamihi wujudu wa la adam. Ya, lanjut. Wa dalika kal khayri fa innahu yaljamu min wujudihi imtina'u sholati wa adam jadi bukan dalnya tidak ada huruf alif ya. Nah kemudian wal mani' kata Syekh ya, karena memang kan di definisi dikatakan sababan atau syartan atau mani'an. Nah kita masuk ke yang mani'. Wal mani', maka apa itu mani'? Huwa ma yalzam min wujudihi al-adam wa la yalzam min adamihi wujudun wa la adamun. Ya sampai di sini saya pikir kita sudah paham lah ya, karena kan ini kalimatnya serupa-serupa aja sebenarnya dengan yang sebelumnya dan sebagaimana yang sudah kita terangkan kemarin ya. Sama seperti ketika ungkapan sabab ma yalzam min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Ya, sementara mani ma yalzam min wujudihil adam ini kebalikan daripada syarat. Ya, kebalikan daripada syarat. Mani ma yalzam min wujudihil adam. Sementara kalau syarat ma yalzam min adamihil adam. Ma yalzam min adamihil adam. Kalau mani ma yalzam min wujudihil adam. Nah kita agar lebih mudah seperti yang kita katakan kemarin ya. Jadi posisi yalzam dan min wujudihi kita rocker aja. Nah, jadi ma min wujudihi yalzamul adam. Ya ma min wujudihi yalzamul adam. Itu apa? Mani itu adalah apa saja. Mani itu adalah ma. Itu poin utamanya sebenarnya. Walau kalau dalam bahasa Indonesia ma ini nanti bisa kita bilang gak dibutuhkan. Bahkan tanpa ada ma kita bisa pahami. Ya, tapi yang benar ya, yang benar itu adalah mesti ada penggunaan ma, mesti ada penggunaan apa saja. Walau apa saja di dalam bahasa kita bisa jadi nggak kita butuhkan. Justru dengan adanya ungkapan apa saja kita semakin bingung. Oke, jadi mungkin dalam bahasa kita lebih enak kita katakan begini ya, mungkin ya. Wal mani dan mani' itu adalah dari keberadaannya langsung begitu. Dari keberadaannya melazimkan tidak ada. Dari keberadaan si mani gitu ya. Jadi mani itu dari keberadaan si mani melazimkan tidak ada. Nah tapi sebenarnya yang benar itu memang harus ada apa saja. Karena disinilah bendanya, di apa saja ini. Apa itu mani? Ya tentunya harus ada apa saja. Karena untuk memberikan predikat bagi mani. Ya, untuk memberikan predikat bagi si mani. Jadi mani adalah apa saja. Ya, apa saja yang dari keberadaannya, apa saja yang dari keberadaan apa saja, kan ya? Atau sesuatu yang dari keberadaan sesuatu tersebut, sesuatu Ya, jadi mani adalah sesuatu yang dari keberadaan sesuatu itu melazimkan tidak ada. Al-adam, ya, maksudnya melazimkan adamul hukum. Ya. Melazimkan adamul hukum. Ya, apapun hukumnya, apapun hukumnya itu nanti. Kan, ya. Baik, sampai di sini mafhum. Jadi mani adalah kalau kita bahas Indonesia kan mani apa tuh mani? Penghalang ya. Penghalang adalah sesuatu. Ya, penghalang itu adalah sesuatu atau apa saja yang dari keberadaannya, yang dari keberadaan si sesuatu atau apa saja ini melazimkan ketidakadaan hukum. Ya, melazimkan ketidakadaan. Mafhum? Jadi mani ataupun penghalang adalah dari keberadaannya itu melazimkan tidak ada. Yaitu kalau bahasa simpel kita, dari keberadaannya melazimkan tidak ada. Ini namanya mani. Kemudian belum selesai ya, wala yalzam min adamihi wujudun wala adamun. Nah, jadi jelas terlihatlah bahwa ini kebalikan daripada syarat. Ya, kebalikan daripada syarat. Mani lawannya syarat. Wala yalzam min adamihi wujudun wala adam. Dan dari ketidakadaannya, dan dari ketidakadaan mani', dan dari ketidakadaan penghalang, atau kalau kita kembalikan sebenarnya hak ini kembali ke ma dulu ya. Walau ma itu sendiri adalah predikatnya si mani', tapi kembali ke ma dulu, apa saja ataupun sesuatu. Dan dari ketidakadaan sesuatu tersebut, atau dan dari ketidakadaan apa saja itu, melazimkan ada, tidak melazimkan ada, ya, tidak melazimkan ada, dan tidak melazimkan tidak ada pula. Jadi tidak melazimkan ada dan tidak pula melazimkan tidak ada gitu ya. Mafhum ini? Ungkapan ini. Dari keadaan tersebut. Dan dari ketidakadaan, bukan keadaan. Dan dari ketidakadaannya, nya kembali kepada ma atau yang kita bahas Indonesia kan apa saja atau sesuatu. Dan dari ketidakadaan sesuatu tersebut atau apa saja tadi. Yang menjadi penghalang tadi, betul. Ya, khabar bagi si penghalang tadi. Jadi kan ma itu kan khabarnya al-mani. Ya, khabar al-mani. Ya, ma khabar al-mani. Jadi adamihi ataupun ketidakadaannya itu kembali kepada si khabar. Ya, kembali kepada si khabar al-mani yaitu ma. Dan dari ketidakadaannya melazimkan dan dari ketidakadaannya tidak melazimkan ada dan tidak melazimkan tidak ada pula. Ya, maksudnya tidak melazimkan adanya hukum dan tidak melazimkan tidak adanya hukum gitu. Ini memang kalau enggak dicermati soalnya banyak kata-kata tidak kan gitu ya. Kalau bahasa Arabnya malah kayaknya simpel banget ya, wala yalzam min adamihi wujudun wala adamun. Ini wala adamun, ini kan wala la tidak, adam itu tidak juga, jadi tidaknya tidak gitu ya. Ya karena kan adam itu tidak ada. La tidak, jadi tidak ada gitu loh. Repot ya kan kalau dalam bahasa Indonesia, jadi agak repot. Jadi kita mesti konsentrasi, maksud saya mesti fokus pada satu titik gitu. Dan dari ketidakadaannya tidak melazimkan ada dan tidak ada. Tidak melazimkan ada dan tidak ada. Atau tidak ada larangan. Bukan larangan. Penghalang. Penghalang. Adanya penghalang ya, melazimkan tidak ada. Adanya penghalang melazimkan tidak ada. Tidak adanya penghalang tidak melazimkan ada dan tidak ada. Kembalikan daripada syarat kemarin. Ya, kesimpulannya begitu ya. Kesimpulan dari makna definisi ataupun pemahaman dari makna definisi adalah dari adanya penghalang, ya, dari adanya penghalang itu melazimkan tidak ada. Dari adanya penghalang melazimkan tidak ada. Dan dari tidak adanya penghalang tidak melazimkan ada dan tidak ada pula. Kita contohkan, ya, semoga ini bisa menambah pemahaman dengan adanya contoh. Wadzalika kal haid. Ini baru benar ya ungkapannya ya. Iya, baru pas ya dari sisi bahasa maksudnya. Ini dari sisi bahasa di mana sebelumnya langsung kal iskar, ya, kemudian kal wudu. Ya, jadi yang nomor 2 masih lebih benar ya. Nah, ini paling sempurna ini. Wadzalika kal haid. Semalam dengar deh tadi diperbaiki langsung. Wadzalika kal haid. Ya, ini kan baru pas ya. Wadzalika kal haid. Ya, kayak yang kita bicarakan kemarin ya. Wadzalika kal haid. Ya, contoh dari hal tersebut adalah haid. Ya, contoh dari hal tersebut seperti haid. Maka haid ini, ya, maka haid ini yalzam min wujudihim timna'us shalah wa 'adamu sihhatiha. Maka haid ini dari keberadaannya, maksudnya dari keberadaan si haid, ya, dari keberadaan si haid itu melazimkan terhalangnya apa ya terhalangnya salat lah gitu ya. Ya intinya larangan lah kalau kita bilang ya larangan salat dan tidak adanya kesahan di dalam salat kan gitu ya. Tidak adanya kesahan di dalam salat. Nah, jadi haid itu berarti apa? Dari ini kan penghalang ya. Haid kita bilang penghalang ataupun mani. Nah, ketika ada haid, ketika penghalang ini ada, maka itu melazimkan ketidakadaan. Ketidakadaannya di sini apa? Imtina'us shalah wa 'adamu sihhatiha. Ya, ketidakadaannya di sini adalah imtina'us shalah. Terhalangnya salat wa 'adamu sihhatiha. Ya, kalaupun dia paksakan tetap salat, salat ada musihhatiha, tidak adanya kesahan di dalam salatnya itu. Berarti kalau yang ini bukan Adam, Mas. Wujudu imtina'us shalah. Mana yang bukan Adam? Enggak, imtina' salatnya itu. Iya. Kalau dibilang nggak ada mau intinya sholat berarti nggak ada penghalangan sholat lah. Bukan ada musyhatiha. Iya maksudnya yang intina. Intina. Intina bukan Adam, berbeda intina dengan Adam. Intina terlarang. Iya berarti kan nggak ada Adamnya gitu. Nggak ada Adamnya. Jadi yalzam intina ussalah. Ya, atau melazimkan terlarangnya sholat. Artinya apa? Melazimkan ya melazimkan terlarangnya sholat begitu, melazimkan tidak adanya sholat. Cocok nggak taruh wujud? Enggak lah kan, mani kan min wujudihil adam, bukan min wujudihil wujud. Iya kan? Nah. Definisinya gitu. Iya definisinya kan min wujudihil adam. Ternyata contohnya begini, cocok nggak ditaruh? Ain nahuyal zamu min wujudihi wujudu imtina'is sholat. Enggak mungkin wujud lah, karena kan definisinya al-mani mayal zamu min wujudihil adam, berarti ya. Adam sholat lah. Ya kan gitu? Ma yalzam min wujudihil adam berarti fa innahu yalzam min wujudil mani ya fa innahu yalzam min wujudil mani dan mani di sini adalah haid sebagai contoh min wujudil haid al adam ya berarti enggak mungkin wujud lah jadi imtina sama dengan kita bilang serupa dengan makna adam iyalah kan gitu enggak kan kan imtina berarti sama dengan kita serupa dengan makna adam karena kan definisi daripada mani al adam bukan wujud ya. Jadi min wujudihil adam. Min wujudihil adam bukan min wujudihil wujud. Ya bukan min wujudihil wujud tapi min wujudihil adam, ketidakadaan. Ya imtina'us shalah kan bahagian daripada ketidakadaan. Ya imtina'us shalah bahagian daripada ketidakadaan. Ya terlarangnya salat kan itu bahagian berarti tidak adanya salat. Mafhum ini? Paham kan? Karena definisinya bukan min wujudihil wujud tapi min wujudihil adam. Ya berarti imtina' dengan al-adam ini kan kenapa enggak dimasukkan Adam di sini? Adam intina isolat. Karena di atas definisinya Adam. Oh, Adam, ya. Mungkin biar sekalian apa namanya ya, biar sekalian ya, tapi kan begitupun kan tetap ada yang disertakan Adam. Wa adamu sihhatiha. Ya, wa adamu sihhatiha dan tidak adanya kesahan salat tersebut. Ya, ya. Ya. Intinya kan tetap dia apafi juga ya, tetap dia ikutkan juga. Wa adamu sihhatiha. Ya, dia ikutkan juga kata-kata Adam di situ. Jadi imtina'us shalah wa 'adamu sihhatiha. Ya, jadi sesuai dengan definisi, ya tetap sesuai contoh yang dia berikan tetap sesuai dengan definisi di mana definisinya ma yalzam min wujudihil adam. Ya, ini sesuatu yang dari keberadaannya itu melazimkan tidak ada. Seperti haid ini. Keberadaan haid, ya, dari keberadaan haid itu melazimkan terlarangnya salat dan tidak adanya kesahan salat. Mafhum? Apakah semakin bisa dipahami dengan adanya contoh? Wala yal lazima yalzam ini melazimkan atau jadi lazim begitu. Sebenarnya lazim. Ah, itulah dia. Ya, cuma kan dalam bahasa Indonesia kok kayaknya dibilang lazim itu ya sebenarnya lazim ya. Jadi kalau melazimkan jadi maklum bila jadi. Iya, bukan. Ha. Jadi tidak. Wa dzalika kal haid. Demikianlah contoh perkara tersebut seperti haid. Maka sesungguhnya dari keberadaan si haid lazimlah imtina' salat. Betul. Iya, lazimlah imtina' salat, kan gitu ya. Nah cuma begitulah bahasanya sih, kata lazimlah dengan melazimkan kadang-kadang mirip, iya. Kan gitu ya. Iya, paham. Iya, secara ini cara bahasanya. Walau secara bahasa kita sudah tahu bersama-sama bahwa imtina adalah fa'il daripada yalzam, bukan maf'ulun bih dari yalzam. Ya, jadi yang yalzam adalah imtina-nya. Yang yalzam adalah adamnya. Di mana yalzam al-adam yalzam. Al-adam lazimlah dia. Ya, al-adam lazimlah dia. Kapan lazimnya al-adam min wujudihi. Lazimnya al-adam min wujudihi. Wujud apa? Wujudul mani. Ya, lazimnya al-adam min wujudil mani. Itulah kira-kira. Ya, lazimnya al-adam min wujudil mani. Wajibnya al-adam, ya, kalau bahasa lain daripada lazim ya. Wajibnya al-adam min wujudihil mani. Wajibnya tidak salat gitu ya. Wajibnya tidak salat saat ada mani. Iya, saat ada haid. Nah, gitulah dia. Jadi nah demikian. Baik, kemudian definisi selanjutnya, wala yalzam min adamihi. Ya, karena kan al-mani definisi tidak sampai di situ saja. Wala yalzam min adamihi. Ya, hak di sini maksudnya kembali kepada haid tadi yang sebagai contoh yang kita ambil sebagai contoh. Wala yalzam min adamihi la wujuduha wala adamuha. Dan dari ketidakadaan haid, dan dari ketidakadaan haid tidak melazimkan adanya sholat, dan tidak melazimkan tidak adanya sholat. Kan gitu. Nah ini namanya mani. Ini namanya mani. Jadi tidak melazimkan dari ketidakadaannya haid ya, dari ketidakadaan haid tidak melazimkan adanya sholat. Dan tidak pula melazimkan adanya tidak adanya sholat. Ini namanya mani. Jadi dengan begitu berarti sebagaimana dengan contoh ini jelaslah bagi kita definisi daripada al-mani. Maksud dari definisi al-mani di mana hadnya itu terkesan ataupun ta'rifnya itu terkesan membingungkan kita ya bahasanya. Ma yalzam min wujudil adam wala yalzam min adamihi wujudun wala adamun. Contohnya gimana? Contohnya wala yalzam min adamihi wala adamun. Ya haid tadi. Nah, haid tadi. Jadi si wanita dengan tidak haidnya dia, dengan tidak haidnya si wanita itu bukan berarti oh wajib sholat. Wajib adanya sholat nggak harus, bisa jadi dia tetap nggak sholat. Contoh. Intinya tidak lazim ya, tidak mengharuskan gitu loh. Contohnya gimana? Ya kalau misalkan dia nggak ada wudhu walaupun dia nggak haid kan gitu ya. Bisa saja dia tetap tidak sah sholatnya kan gitu kan. Intinya bukan berarti saat si haid nggak ada sholatnya langsung nggak sah, nggak ya, cuma yang jelas haid adalah penghalang ya, haid adalah penghalang dan adanya haid melazimkan ya, adanya haid itu melazimkan tidak adanya sholat. Tapi tidak adanya haid itu tidak melazimkan tidak adanya sholat dan tidak melazimkan adanya sholat. Ya. Jadi dia haid ini, si perempuan ini. Ketika dia haid itu melazimkan tidak ada sholat baginya. Iya, pasti. Ya, pasti tidak ada sholat bagi dirinya. Kalau dia ada. Nah, kalau dia ada, kalau si haidnya ada. Tapi ketika si haidnya nggak ada, ya. Bukan berarti ketika haidnya nggak ada, dia lazim adanya sholat, enggak, bisa jadi tetap tidak ada ya, bisa jadi tetap tidak ada. Oleh karena itulah kita katakan la yalzim ya, saat haid tidak ada tidak mengharuskan ataupun tidak mewajibkan adanya sholat dan tidak mewajibkan tidak adanya sholat. Misalkan dia kena apa namanya, nifas. Bukan haid, nifas kan ya. Misalkan dia kena nifas kan bukan haid. Kalau bukan haid berarti melazimkan wujud, enggak juga, enggak melazimkan wujud kan gitu. Misalkan dia kena nifas, makanya la yalzam. Jadi bukan lawan gitu loh. Jadi di sini bukan lawannya, karena kan begini, kalau kita kan biasanya kan selalu lawan daripada yalzam min wujudihil adam apa? Oh, berarti lawannya adalah bukan mafhum mukhalafah ya gitulah ya, bukan mafhum mukhalafah gitu. Jadi wala yalzam min adamihi wujudun wala adamun. Nah, ini bukan mafhum mukhalafah daripada, jadi kita enggak bisa pahami mafhum mukhalafahnya yalzam min wujudil adam. Jadi kita enggak bisa bilang, oh, haid itu, adanya haid itu membuat tidak adanya sholat. Berarti tidak adanya haid membuat adanya sholat. Enggak juga, belum tentu gitu loh. Makanya dikatakan di sini definisinya, wala yalzam min adamihi wujudun wala adamun. Mafhum ini? Satu lagi, adanya haid. Tidak ada. Tidak ada haid. Ya. Tidak melazimkan adanya sah kesah sholat. Betul. Iya, tidak melazimkan adanya ketidakadaan sahnya sholat. Iya, enggak melazimkan, benar. Enggak melazimkan begitu gitu. Bisa aja sah sholatnya. Iya, bisa saja, benar. Bisa. Makanya wujuduha ya la yalzam wujuduha wala yalzam adamuha. Jadi bisa saja sah sholat, bisa pula tidak sah sholat. Jadi si haid hanya melazimkan apa? Si haid hanya melazimkan tidak sahnya sholat. Hanya sebatas itu. Si haid hanya melazimkan tidak sahnya sholat. Tapi saat tidak ada haid, itu bukan berarti melazimkan sahnya sholat. Enggak, bisa jadi tetap enggak sah juga. Bisa karena, ya. Bisa karena ada susah. Ya, nah kan gitu ya. Atau sebagainya. Intinya, mani itu adalah sesuatu yang dari keberadaannya, ya, yang dari keberadaannya melazimkan tidak ada. Hanya sampai di situ. Dan oleh karena itu, supaya lebih paham lagi, ditambah lagi catatannya, wala yalzam min adamihi wujudin wala adamun. Dan ketidakadaan, ya, dan dari ketidakadaan si mani, ya, dan dari ketidakadaan si mani, tidak melazimkan berarti harus ada. Tidak mengharuskan ada dan tidak mengharuskan tidak ada pula. Ini memang sulit, tapi sudah dapat. Pecatnya memang. Berarti ini belum dapat lah ya, karena tadi ada kata nanti. Ya, belum dapat ya. Kira-kira nggak dapatnya di mana? Biar kita ulang bareng. Dapat lah, ada. Ya, kita biasa mantik. Namanya belajar bahasa, kan gitu. Percuma lah kita belajar bahasa, Pak. Dari ketidakadaan haid melazimkan berarti adanya sholat. Ya benar, bukan melazimkan adanya sholat dan bukan melazimkan pula tidak adanya sholat. Inti ada sholat itu bukan karena iya gitu loh. Jadi apa namanya ya, intinya ketidakadaan haid ya bukan berarti adanya sholat dan bukan berarti tidak adanya sholat pula gitu. Tapi adanya haid melazimkan tidak ada sholat. Nah ini dinamakan mani. Kalau yang begini statusnya, ya, kalau yang begini statusnya ini dinamakan dengan mani. Oleh karena itulah kita bilang ini hukmul hukm syar'i wati. Iya, hukm syar'i wati itu status. Jadi kalau statusnya seperti ini kita namakan mani. Kalau statusnya seperti yang kita jelaskan sebelumnya, kita namakan sabab, kita namakan syarat. Makanya di kemarin kita definisi apa? Kita bahas Indonesia kan, wabah itu status. Begitu. Mafhum kan? Itulah kenapa kita bilang status. Ya, kan gitu. Jadi kalau statusnya seperti ini, yaitu yalzam min wujudihil adam, maka itu kita bilang mani. Nah demikian. Iya. Nah, makanya lah dinamakan dengan hukum syar'i wat'i, hukum syar'i yang bersifat memposisikan atau menstatusi gitu. Ya, bersifat menstatusi. Maka jelas, maka sempurnalah definisi hukum syar'i. Khitabus syara' al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iqtida'an yang bersifat apa berupa tuntutan atau takhiran berupa mempersilahkan atau wat'an berupa status. Nah ada yang mau dipertanyakan ikhwah atau mungkin ada penjelasan yang bisa antum tambahkan supaya bisa lebih memahamkan teman-teman yang lain. Pak Saif gimana Pak Saif? Ada penjelasan yang bisa ditambahkan? Ya atau ada pertanyaan yang atau mungkin penjelasan yang kurang ya tinggal dibilang aja biar kita jelaskan ulang terkait mania ini. Ya, jadi di sini ya, Syekh menggunakan contoh haid, ya, di mana haid bisa dinyatakan sebagai mani. Ya, kenapa haid bisa dinyatakan sebagai mani? Karena dia berstatus ma yalzam min wujudihil adam. Ya, haid kita nyatakan sebagai mani karena dia berstatus sebagai karena dia berstatus ma yalzam min wujudihil adam wa la yalzam min adamihi wujudun wa la adamun. Ya kenapa? Karena adanya haid itu melazimkan tidak adanya salat. Ya, adanya haid melazimkan tidak adanya salat. Tapi tidak adanya haid tidak mengharuskan tidak ada salat dan tidak mengharuskan ada salat. Nah, karena dia karena haid ini berstatus seperti itu, maka haid kita vonis sebagai kita apa namanya? Kita statusi sebagai mania. Bukan kita statusi sebagai syarat dan bukan pula kita statusi sebagai sabab. Iya. Ini ngertinya. Tidak ada arif bukan melazimkan. Tidak melazimkan ngaji. Tidak ada yang arif melazimkan. Tidak ada yang ngaji. Arif hilang semalam pun berjadi. Lagi pun jadi bahan. Arif mengalami semangat ngaji. Masih di bahan. Biar segar nanti. Jadi ketidakadaan arit kemarin masuk sabab syarat atau mania? Mania ya. Tidak ada semangat dalam ngaji. Jadi. Ada mania. Arit ilah. Nah, jadi demikian, ikhwah. Sampai di sini mafhum ya? Ya, jadi antum ya tinggal antum telah apakah sesuatu itu bisa kita apa berstatus ma yalzam min wujudil adam wala yalzam min adamihi wujud wala adam. Nah, kalau memang berstatus demikian berarti itu namanya mania. Kalau memang berstatus demikian berarti itu namanya mania. Ya, kalau dia bersesuaian dengan definisi mania berarti mania lah namanya. Maka yang paling penting untuk kita pahami di sini adalah definisinya mania, yaitu ma yalzam min wujudihil adam, dari keberadaannya tidak lazim, dari keberadaannya lazimlah tidak ada. Ah, begitu yang bagus kayaknya, karena kita sudah memakai bahasa lazim ke bahasa Arab ke Indonesia aja ya. Seperti haid, lazimlah salat. Maka sesungguhnya haid dari keberadaannya lazimlah penghalang salat. Betul. Nah, gitu. Lazimlah penghalang salat, ya lazimlah terlarangnya salat. Dan lazimlah ketidakadaan sahnya sholat. Lebih cocok ya. Iya, betul. Ya lazimlah ya. Mungkin kita pakai bahasa lazimlah aja ya. Oke. Okay. Ya mana yang lebih bisa antum pahami bahasa Indonesianya ya kita gunakan yang itu. Ya, lazimlah. Nah jadi mania itu ya simpelnya kita kembali lagi ke definisi mania itu dari keberadaannya lazimlah tidak ada dan dari ketidakadaannya lazimlah ada tidak lazimlah ada dan tidak lazimlah tidak ada. Iya. Enggak harus salat ya? Enggak harus salat. Ini kan sebagai contoh aja. Nah, di sini kan iya. kalau di sini konteksnya salat. Maksudnya kalau kita kembali ke definisi ya. Ya misalkan kalau kayak tadi soal kasus Bang Budi belajar ya berarti belajar kan gitu ya. Jadi lazim ketidakadaan belajar atau lazim tidak lazim adanya belajar atau ketidakadaan belajar kan gitu. Nah, demikian. Jadi kalau enggak datang mani yang sabab dari tergantung, iya. Bisa jadi sabab, bisa jadi sesuatu itu sabab, bisa jadi sesuatu itu syarat, bisa jadi sesuatu itu mania. Iya. Tergantung, mana yang sesuai dengan definisi. Iya. Mana yang, apa namanya itu ya, merujuk kepada definisi yang mana ya dianya ya. Merujuk kepada definisi yang mana. Sebab semangatnya ngaji. Nah, dan nyari. Iya, itu kalau ngaji. Kan gitu ya. Jadi kalau sabab itu apa? Yalzam min wujudihil wujud. Ya. Apa namanya? Wa min adamihil adam. Jadi kalau misalkan dia sabab itu dari keberadaannya ada dan dari ketidakadaannya tidak ada. Jadi tidak ada arit, tidak ada ngaji. Ada arit, ada ngaji. Itu berarti sabab. Itu sabab. Ya berarti sabab itu. Jadi berarti bahasa yang tepat adalah sebab kemarin Bang Budi enggak belajar adalah arif. Tidak adanya arif kan ini. Nah, bukan sabab kan. Kenapa? Dia merujuk kepada definisi ma yalzam min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Kan gitu. Adanya arif, adanya ngaji. Tidak adanya arif, tidak adanya ngaji kan gitu. Ya. Kalau ternyata Arif tetap tidak ada juga dia ngaji, oh berarti bukan sabab. Kan gitu, berarti bukan sabab kan gitu. Cari lagi kembali ke definisi yang mana kan gitu. Ya, jadi dilihat dulu ya, dilihat keadaannya. Ya, jika kalau ternyata tidak ada Arif pun dia tetap ngaji, berarti bukan sabab Arif tadi. Berarti Arif tadi bukan sabab. Kan gitu. Demikian. Jelas sampai di sini. Jadi singkatnya, haid itu ya, dari keberadaannya, haid itu dari keberadaannya, maksudnya dari keberadaan haid, lazimlah imtina'us shalah, lazimlah ada musihhatis shalah. Dan dari ketidakadaan haid, tidak lazimlah wujudus shalah, dan tidak lazimlah tidak adanya shalat, ada musshalah. Ya, maksudnya wujudus sihhatis shalah wala ada musihhatis shalah. Wallahu a'lam. Kira-kira bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan ulang? Atau ada yang mau dijelaskan ulang di bahagian kalimat-kalimat tertentu? Atau semuanya? Ulangnya dari awalnya. Jadi lam yang berubah sahih lam taukid ya? Yang mana tuh? Ya kayak layal zamun adamihi wujuduha wala. Kalau yang la di situ, tapi kalau wala adamuha itu lam atof. Ya, la atof. Ya. Itu la atof, tapi kalau la wujuduha itu la taukid. Ya. Lam atof. La ataf, kalau yang wala ada muha itu ataf. Ataf kan tadi udah wow. Iya, biasa kan? Iya, ya di pelajaran ada. Ya, nah, tapi nantilah. Ya, kadang-kadang la ataf itu di apa namanya itu ya, didahului oleh wow wow wow ataf. Wala ada muha. Baik, jelas? Nah, kalau memang sudah jelas, kita lanjutkan ke lanjutnya. Ayo, kalau gitu lanjutkan, Pak Saif. Pak Pak Yuk. Was-sahihu ma yata'allaku bihin nufus. Wa yu'taddu bih. Ibadatun kana au mu'amalah. Ibadatan kana. Ibadah. Ya, ibadatan. Disitu apa? Ada. Ya. Salah cetak. Ada. Enggak, iya salah cetak itu. Ada, itu salah cetak. Ibadatan. Cetakan lama itu kayaknya. Oh. Iya, cetakan lama ada. Cetakan lama ya. Cetakan lama ada. Yang benar ibadatan kan au muamalatan. Ibadatan kan au muamalatan. Kasolatil mustawfiyati li syuruhiha. Apa namanya? Itu enggak tasdid, Pak. Nggak tasdid ya nya al mustawfiyati yeah. Di syurutiha yeah. Warkaniha wal bai'i allazi istawfa syurutihi wa arkani syurutuhu ya bukan wal bai'u allazi istawfa syurutuhu wa arkanuhu. Nah ada pun sahih ya. Lanjutan dari mani ya, karena kan kemarin bijak li syai'a sababan au syartan au mani'an au sahih au sahihan. Wa ma huwa sahih? Ma yata'allaq bihi an-nufuz. Ya sahih ma yata'allaq bihi an-nufuz. Lagi-lagi khabar as-sahih di sini adalah ma, ya isim mausul. Ya. Ma yang bagaimana? Ya maka jawabannya ada pada jumlah silah, karena sebagaimana yang kita ketahui ma isim mausul itu wajib terdapat jumlah silah. Jadi was-sahih ma yata'allaq bihi an-nufuz. Was-sahih ma yata'allaq bihi an-nufuz. As-sahih itu adalah sesuatu. As-sahih itu adalah apa saja. Ya, as-sahih itu adalah apa saja. Apa saja yang bagaimana yata'allaq bihi an-nufuz, yang dengannya implementasi terkait. Yang dengannya implementasi terkait. Wa yu'taddu bihi. Ya. Wa yu'taddu bihi. Dan terhitung. Dan terhitung. Nah ini as-sahih. Jadi sesuatu atau apa saja yang dengannya, ya dengan sesuatu tersebut, dengan apa saja itu, ya ta'allaq an-nufuz. Implementasi terkait. Pelaksanaan gitu ya. Apalagi? Gitu lah ya. Jadi pelaksanaan terkait. Wa yu'taddu, dan dia terhitung. wayu'taddu, teranggap. Ibadatan kana au mu'amalatan. Entah itu berupa ibadah, entah itu berupa muamalah. Contohnya, kas-salatil mustawfiyati li syurutiha wa arkaniha. Seperti salat yang terpenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Salat yang terpenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Ya, maka di sini ada sesuatu, ada atau ada apa saja yang terkait dengannya an-nufudz. Ya, yang terkait dengannya an-nufudz. Wa yu'taddu, dan dia teranggap, terhitung. Maka itu kita bilang as-sahih. Ya, seperti contohnya apa? As-shalah al-mustawfiyah li syurutiha wa arkaniha. Shalah yang terpenuhi, apalagi terpenuhi, selain terpenuhi bahasanya? Ya, terpenuhi. Ya, terpenuhi ya, ya gitulah ya. Shalat yang terpenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Ya, shalat yang terpenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Atau contoh lain, al-bay' alladhi istawfa syurutuhu arkanuhu. Jual beli yang terpenuhi syarat-syaratnya dan rukunnya. Dan rukun-rukunnya. Nah, makanya ini disebut dengan as-sahih. Kenapa? Kalau misalkan jual beli itu ada syarat yang tidak terpenuhi dan ada rukun yang tidak terpenuhi, ya maka gak akan dibilang jual beli. La yata'alluq bihin nufuz jadinya. Kalau jadi kenapa? Karena as-sahih itu harus ma yata'alluq bihin nufuz. Implement apa dianya mesti terkait apa dengannya terkait implementasi gitu ya. Kalau misalkan tidak terkait dengan nufuz, ya, tidak terkait dengan nufuz berarti bukan sahih namanya. Ya, misalkan al-bai' yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya berarti tidak terkait dengan nufuz. Maka bukan sahih. Dan secara otomatis ya pun dia tidak dianggap. Begitu pula dengan salat. Ya, ada salat yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, ya berarti enggak dianggap salat gitu, enggak terhitung salat. Berarti bukan sahih namanya, karena sahih itu ya sesuatu yang dinamakan dengan sahih adalah apa saja yang dengannya terkait nufuz. Yang dengannya nufuz terkait gitu ya. Wa yu'taddu bih, dan dia terhitung. Nah, jadi kalau salat yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, ya maka tidak terhitung. Karena tidak terhitung berarti tidak sahih. Karena tidak terhitung berarti tidak sahih. Karena enggak dihitung salat gitu. Begitu pula dengan jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Ya misalkan Bang Budi jual jam, lalu jamnya saya ambil dan tidak saya bayar. Ya maka ini namanya bukan jual beli gitu. Kenapa? Karena syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Ya maka tidak terhitung sebagai jual beli gitu. Nah, demikian. Jadi tidak terhitung sebagai jual beli. Nah, ini namanya sahih. Jadi kalau misalkan dia tidak terkait nufuz ya. Kalau misalkan tidak terkait nufuz, maka itu tidak dikatakan sebagai sahih. Nah, di dalam contoh ini nufuznya adalah apa? Di dalam contoh ini nufuznya adalah syarat warna. Ma-nya kok nufuznya? Ma-nya adalah sahih. Iya. Iya, benar. Ma itu kan ma itu khabarnya sahih kan gitu ya. Nah, jadi as-sahih adalah ma. Nah, ma-nya di sini mana ini? Kas salatil mustawfiyati li syurutiha wa arkaniha. Mana ma-nya? Salah. Nah. Syarat wa arkan. Istifa ya. Ma-nya adalah istifa usyurutish shalah wa arkaniha. Jadi ma-nya itu adalah istifa usyurutiha. Ya, istifa usyurutish shalah. Iya, terpenuhinya syarat-syarat salat. Itulah dia ma-nya. Ya, jadi terpenuhinya syarat-syarat salat tersebut adalah sesuatu ya, sesuatu yang dengannya terkait nufuz. Jadi apa saja yang terpenuhi rukun dan syaratnya? Gimana? Apa saja yang terpenuhi rukun dan syaratnya? Sahih. Enggak, sahih adalah apa saja, ya. Sahih itu adalah apa saja yang dengan apa saja tersebut terkait nufuz. wayuk tadubi, dan dia pun dianggap, ya, dan dia terhitung. Nah, di sini sebagai contohnya kaf salatil mustawfiyati li syurutiha wa arkaniha. Seperti salat yang terpenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, yang terpenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Nah, maka ini dibilang sahih. Ini dibilang sahih. Kenapa ini kita bilang sahih? Karena di dalamnya terdapat sesuatu, terdapat apa saja yang dengan sesuatu tersebut dia terhitung. Yang dengan sesuatu tersebut dia terhitung. Nah, mana sesuatu di sini yang membuat dia terhitung sebagai sahih, kan gitu ya? Sesuatunya di sini adalah istifa'u syurutish shalah. Ya, istifa'u syurutish shalah. Itulah sesuatunya di sini. Sehingga dia dinyatakan salat. Sehingga dia bisa dinyatakan salat dan salatnya sahih. Ya, dan salatnya sahih. Atau bai', wal bai'u alladhi istawfa syurutuhu wa arkanuhu. Nah, maka di sini mana mana sesuatu yang membuat dia dinyatakan bai', sehingga baiknya pun dinyatakan sahih, statusnya pun sahih, status baik tadi. Apa sesuatunya? Istifa, apa sesuatunya? Yaitu istifa usyuruti syurutil baik. Ya, istifa usyurutil baik. Ya, tentu, ya benar, wa arkanihi. Ya. Istifa usyurutil baik wa arkanihi. Itulah sesuatunya, itulah apa sajanya tadi. Karena apa saja ini sesuai dengan definisi, ya, karena apa sajanya ini sesuai dengan definisi, maka kita nyatakan jadilah dia sahihan. Kana sahihan. Ya, jadilah dia sahihan. Ya, jadilah perbuatan tersebut kana al-fi'l sahihan. Ya, kana al-fi'l sahihan. Jadilah perbuatan tersebut sahih. Paham kira-kira Pak Ayub, Pak Saif? Nah, ini namanya sahih, ya. Ini yang dinamakan dengan sahih. Sekali lagi saya ulangi, yang terpenting di sini kita adalah mengetahui mana khabar sahih, yaitu ma. Lalu ma yang bagaimana? Jawabannya ada di jumlah silah. Ya, ma, ya, yaitu ma yang dengannya, dengan ma tersebut, ya, sesuatu atau apa saja yang dengan apa saja itu, ya, apa saja tersebut. Sesuatu yang dengannya an-nufud yata'allak. Sesuatu yang dengannya an-nufud yata'allak. Jadi begini, Ustaz. Muktadanya sahih, khabarnya ma. Ma itu apa saja, yata'allak an-nufud dan nufud tadi. Iya, yata'allak bihin nufud. Itulah ma itu. Ya, itulah isi daripada ma. Kan as-sahih adalah ma. As-sahih adalah ma. Kenapa kita bilang as-sahih adalah ma? Karena ma khabarnya as-sahih. Ya, ma yang bagaimana? Ya, isi daripada ma adalah ya ta'allaqu bihin nufud, yang dengannya an-nufud terkait. Yang dengannya implementasi terkait. Wa yu'taddu bih, dan dia teranggap dan dia terhitung. Ya, dan dia terhitung. Ibadatan kana au mu'amalatan. Nah, di sini menurut Syekh, ibadatan kana au mu'amalatan. Entah itu berupa ibadah ataupun muamalah, sama saja katanya. Ya kan gitu. Ibadatan kana au muamalatan, sama saja katanya. Nah, sebagai contohnya di sini apa? Untuk yang ibadah kas-shalah, untuk yang muamalah kal-bai'. Nah, as-shalah bisa dinyatakan shalah al-mustawfiyah li syurutiha wa arkan. Al-bai' bisa dinyatakan bai', istawfa syurutuhu wa arkanuhu. Nah, berarti mana ma-nya di sini? Istifa'u syuruti, istifa'u syurut wal arkan. Ya, istifa usyurut wal arkan. Terpenuhi syarat dan rukun-rukun. Ya, terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun. Inilah ma-nya di sini. Nah, karena istifa usyurut wal arkan ini sesuai dengan definisi, maka kita katakanlah, maka jadilah fi'ilnya sahihan. Ya, maka jadilah fi'ilnya sahihan. Iya. Iya, maka jadilah fi'ilnya, perbuatannya sahihan. Ta'allaqa. Ta'allaqa ya ta'allaqa. Iya, tafa'ala. Dia maksudnya ke ini Pak, yang tadi. Oh, iya benar. Enggak, ya ta'allaqa. Ya ta'allaqu wa yu'taddu. Ya kan enggak ataf enggak harus iya nggak harus sama soal itunya ya, tapi fiil ke fiil itu benar ya, fiil ke fiil itu benar. Tapi bentuknya nggak harus sama ya, misalkan apakah dia berupa sirah isim fa'il atau berupa sirah isim maf'ul. Misalkan ja'a, ya ja'a daribun wa madrubun, ya kan boleh-boleh aja, nggak harus ja'a daribun wa amilun, ya nggak harus sama-sama isim fa'il kan gitu ya. Ya bisa saja yang satu berupa sirah isim apa namanya, berupa sirah fi'il majhul, yang satu berupa sirah fi'il ma'lum, ya nggak ada masalah, ya bisa saja. Iya, telah datang orang yang memukul dan yang dipukul, kan bisa saja. Baik, jadi ma yata'allaqu bihin nufuz wa yu'taddu bih. Kalau ada tanda misalnya, benar, iya, khabar kana muqaddam. Ya ibadatan kana au mu'amalatan. Ya cuma kalau yang begini memang belum kita pelajari ya, kecuali antum-antum yang sudah pernah dengar. Ada pertanyaan lain? Ya. Enggak ada ya? Kalau gitu kita lanjutkan karena waktunya sudah mau habis. terakhir, terakhir. Wal baqil. Ma la yata'allaqu bihi nufuz. Wa la yu'taddu bihi. Ibadatan kana aw mu'amalatan. As-salati allati lam tastawfi syurutuha. Aw arkanuha. Wa innaha la yu'taddu biha. Lam tastaufa itu. Lam tastaufa. Iya. Jadi, sebentar ya, istafala istaf. Enggak benar lah. Lam tastaufi. Istafala yastafilu kan. Iya. Lam tastaufi syurutuha. Iya, masyaallah. Aw arkanuha. Fa innaha la yu'taddu biha. Iya. Wal 'aqdu allazi lam yastaufi. Iya. Syurutuhu. Wa arkanuha. Wa arkanuhu. Fa innahu la yanfudhu wa la yu'taddu bihi. Iya. Wal 'aqdu yattasifu bin nufuzi wal iqtidari wal ibadatu tusofu bil iqtidari faqat istilahan. Baik. Nah, jadi ini batil. Berarti kalau yang tidak terkait nufuz, ya, berarti kalau yang tidak terkait nufuz itu namanya batil. Nah, kalau terkait nufuz itu namanya sahih. Baik, kita ulangi. Al-batil definisinya ma, ya, lagi-lagi tetap ma, sesuatu atau apa saja. La yata'allaq. Nah, sementara kalau sahih yata'allaq. Nah, kalau batil la yata'allaq bihin nufuz. Jadi, apa saja yang dengannya an-nufuz tidak terkait. Wa la yu'taddu bih, dan dia pun tidak terhitung. Ibadatan kana wa mu'amalatan, lagi-lagi sama ya. Entah itu apa maupun dia itu berupa ibadah ataupun berupa muamalah, sama aja. Karena sebagian mereka ada yang membedakan ya. Sebagian mereka ada yang membedakan, tapi enggak usah kita bahas. Kita bahas yang ada di buku aja. Ibadatan kana au muamalatan kas-salati allati lam tastawfi syurutuhu. Syurutuha. Seperti contohnya apa? Salat yang tidak terpenuhi syaratnya. Au arkanuha atau rukun-rukunnya. Fa in hal yu'taddu biha, maka enggak dinyatakan salat. Maka tidak dinyatakan sholat. Ya. Kenapa? Karena iya, ma yata'allaqu bihin nufuz nggak ada. Nah, karena nggak ada, maka namanya batil. Jadi ini lawannya sahih. Ya, lawan daripada sahih. Ya, cukup mudah insyaallah dipahami. Jadi al-batil lawan daripada sahih. Karena la yata'allaqu bihin nufuz, maka batil namanya. Fa innahu la yu'taddu biha. Ya, karena dia tidak dianggap sebagai sholat. Wal-aqdu. Ya. Wal-aqdu. Dan akad, maksudnya tadi kita bercerita tentang jual beli ya. Ya, baik. Wal aqdu alladzi lam yastawfi syurutuhu wa arkanuhu fa innahu la yanfuth wa yu'taddu bih. Wa la yu'taddu bih. Ya, fa innahu la yanfuth wa la yu'taddu bih. Dan akad yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya dan ataupun rukun-rukunnya, ya, syarat-syaratnya ataupun rukun-rukunnya, fa innahu, maka akad tersebut la yanfuth wa la wa la yu'taddu bih. Tidak terlaksana. Ya, akad tersebut tidak terlaksana. Jadi kalau misalkan saya ambil aja tuh jambang budi tanpa ada pembayaran ya, maka akad tersebut tidak terlaksana. Kenapa? Ada rukunnya tidak, yang tidak terlaksana. Jadi la yang fut, tidak terlaksana. Tidak terimplementasi. Wala yu'taddu bih, dan tidak dianggap sebagai akad. Fal aqdu yattasifu bin nufudi wal i'tidadi. fal aqdu yattasifu bin nufud wal i'tidad wal ibadah. Oh, tapi di sini dia terangkan lagi ya. Di sini bahkan dia terangkan lagi, fal aqdu yattasifu bin nufud wal i'tidad. Jadi kalau akad itu tersifati dengan nufus dan i'tidad, sementara kalau ibadah itu hanya tersifati dengan i'tidad saja. Secara istilah. Oh, berarti samalah dengan yang saya pelajari sebelumnya ya di buku sebelumnya. Hah? I'tidad yu'taddu bih tadi. Oh. I'tidad yu'taddu bih tadi. Ya, jadi di sini dijelaskannya. Jadi dia perinci rupanya di sini. Ya, dia perinci berarti sama. Fal aqdu, ya fal aqdu yattasifu bin nufudi wal i'tidadi. Jadi akad itu tersifati dengan nufus dan i'tidad, sementara kalau ibadah itu hanya tersifati dengan i'tidad saja. Masdar dari i'tidad. Ya, masdar dari fi'il yang di atas itu. Ya. Yang fi'il lazim. Oh, lebih pasnya fi'il mutaaddi ya. Fal aqdu fi'il majhul ya. Fi'il milil majhul. Fal aqdu yuttasafu ya. Fal aqdu yuttasafu bin nufudhi wal i'tidadi wal ibadatu tusafu bil i'tidadi faqat istilahan, ya, secara istilah. Nah demikian. Ya ternyata sama ya. Ternyata sama dengan gimana bisa? Ya maka kesimpulannya al aqad ya untuk kan karena kan di atas kan definisinya baik yang sahih maupun yang batil itu ma yata'allaqu bin nufudh satu wa yu'taddu bih dua. Iya kan ya ta'allaqu bihi an-nufudh wa yu'taddu bihi. Nah sementara di sini dijelaskan yang tersifati dengan nufudh dan i'tidad itu adalah akad. Adapun ibadah itu hanya tersifati dengan i'tidad saja. Ya, dengan i'tidad saja. Jadi jika dia tidak teranggap ya, maka itu bukan dinamakan dengan salat. Ya karena nufudh itu terlaksana ataupun implementasi itu hanya berkaitan dengan akad, tidak berkaitan dengan ibadah, begitu katanya. Dan begitulah penjelasan mereka memang, ya, sebagaimana yang saya pelajari di buku yang lain nih. Maka tadi saya bilang kayaknya ada berbeda gitu. Cuma kan tadi saya bilang ya nggak usah kita bahas yang ada di buku. Rupanya di akhirnya dia bilang fal aqdu yattasifu bin nufudhi wal i'tidad wal ibadatu tasifu bil i'tidad faqat istilahan. Iya, ternyata ada ya. Mungkin yang ngatas ibadat kan ini saat sholatnya. Nah itulah makanya itu saya pun bingung juga kenapa di atas dia bilang ibadatan kan atau muamalatan. Tapi mungkin maksudnya karena kan memang di situ kan didefinisikan ada dua-duanya ya ma ya ta'allaqu bihin nufudz wa yu'taddu bih. Ya kan ada dua-duanya ibadatan kan atau muamalatan. Nah tapi kan ujung-ujungnya tetap dia kasih catatan. Ya, tetap dia kasih catatan. Al-aqad yattasifu bin nufudhi wal i'tidad ibadah tusafu bil i'tidad faqat istilahan. Ini kan yang dicantumkannya sholat nih. Berarti ini yuktad dulu ya. Iya i'tidad betul ya. Kas-salah al-mustawfiya li syurutiha wa arkanuha wa arkaniha yu'taddu ya yu'taddu bih. Sementara al-bai' nufus dan iya ya ta'allaq bin nufus wal i'tidad. Wallahu a'lam bissawab. Nufus dan yu'taddu. Iya, yu'taddu bih. Ya, wa yu'taddu bih. Jadi ya ta'allaqu bih nufus wa yu'taddu bih. Nufus dan i'tidad itu syarat dan arkan juga, dua-duanya gitu. Oh, iyalah, tetap harus ma. Tetap harus si ma tadi. Ya, tetap harus si sesuatu tidak ada ataupun ada gitu ya. Sesuatu ya ta'allaq atau sesuatu la ya ta'allaq. Berhubungan dengan arkan juga sama syarat. Sesuatunya. Ya kalau misalkan iyalah kalau di sini istifa ya, kalau misalkan di sini istifa, adapun kalau yang batil ghairu istifa. Ya ghairu istifai syurutiha au arkaniha. Sementara kalau yang sahih ya istifa usyurutiha au arkaniha kan gitu ya. Misal jual beli. Kalau ada syarat dan arkan itu udah otomatis dia ada nufus dan yu'tad. Kalau yang jual beli, iya artinya dia akan tersifati dengan nufus dan i'tidad. Dua-dua langsung sekali. Iya, satu. Secara otomatis yuttasafu, iya yuttasafu bin nufudhi wal i'tidad. Ya, karena di sini pun klaimnya begitu ya, fal aqdu, ya klaim dari si penulis juga demikian, klaim dari Syekh, fal aqdu yuttasafu bin nufudhi wal i'tidad, sementara kalau ibadah hanya disifati dengan i'tidad saja. Ya, hanya disifati dengan i'tidad saja secara istilah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ada pertanyaan sampai di sini, tapi karena waktunya sudah habis, sudah lah ya, sudah jauh sekali. Insya Allah mungkin pada pertemuan berikutnya, ya hari Senin atau apa? Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.